Para utusan paus 3. Sedek rahino anu pukul 3 nyoreang rikala masan anake mebakti dane Petrus miwah dane Yohanes munggah ke periangan agung. Iri kering pemedale sane mewaste gapura asri wenten anak rumpuh ngawit saking wau lekan. Nyabran rahino ipun kegandong tur ketegakang ring pemedale punika, buat ngegendong ring anake sane jagi ke perhiangan agung. Rikala ipun ngantenang dane Petrus miwah dane Yohanes jageng ranjing, ipun nunas pedano ring sangkali. Sangkali tumuli ngeneng-neng ipun. Irike dane Petrus mebaos ring ipun sapuniki. Neng-neng je tiang. Duaning punika, ipun raris ngeneng-neng sangkali, saha ngajap-ajap jaga polih pedana. Dane Petrus tumuli mebaos ring ipun sapuniki. Yen pipis, tiang tusing pesan ngelah, nanging apo ane gelahang tiang, ento ane lakar bang tiang. Mesrane kewisesan ide sangyang Yesus Kristus ane uli koto Nasaret, bangun, tur menjalan je ragane. Irike dane Petrus ngamel limo tengawan anake punike, tur ngedeten ipun mangde mejujuk. Jep permangkin buntut lan pegelangan buntut anake punike siteng. Ipun ngencotang mejujuk, tur ngawitin memargi milehan. Ipun raris ngiring sangkalih ngeranjing ke periangan agung, samilang ipun memargi jibrak-jibrak, tur ngeluihang ide sangyang widiwase. Sewatek anake sane wenten irike, mangihin ipun ngelincak tur ngeluihang ide sangyang widiwase. Rikala anake akeh punike ngelingin ipun, mungwing ipun sane pecak negak ngegendong ring pemedale sane mewaste gapura asri. Raris anake katah punike sami pada angob tur bengong ring painikane sane sampun nibenin anake punike. Santukan anake sane pecak rumpuh punike dan mari ngiring dane Petrus miwah dane Yohanes. Kenginan sewatek anake sane angob iwau, raris rauh merunyung dane Petrus miwah dane Yohanes, ring piasane sane mewaste piasan Salomo. Duk dane Petrus nyingakin anake akeh punike, dane raris mopidarte sapuniki. Inggih para semeton tiang bangsa Israel, napi awenan ipun semeton angob ring painikane puniki, tur napi awenanipun semeton jeng neng-neng tiang, punapi keh pitaenang semeton, melantaran saking kekuasaan miwah kesaduan tiange, anake puniki nyidayang memargi, ide sangyang widiwase, widen dane Abraham, dane Ishak, miwah dane Yakub, widen leluur iragane, ide sampun ngeluihang kaulan idane, inggih punike ide yang Yesus. Nanging semeton sampun nyerahang ide ring sang rumaos, tur nulak ide ring ajeng gubernur Pilatus, yediastun manut pekayunan dane Pilatus, ide patut kebebasan. Nanging semeton sampun nulak ide sane merago suci tur adil, tur semeton mapinunas ring dane Pilatus, mangdo dane ledang mebasang anake sane ngemademang jadmo punike, pinake paico buat semeton. Kadia sapunike semeton sampun nyedayang anak sane nuntun manusane ngungsi kauripan. Nanging ide sangyang widiwase sampun nangyang ide saking pantaran anake padam, tur tiang sareng sami dada saksin painikane punike. Melantaran percaya ring ide yang Yesus, kenginan kuasaan idane punike, sampun nguatang anake sane aksi tur uningin semeton puniki. Tur kepercayaan ipune punike, sane sampun nyegerang ipun ring ajeng semetone sarang sami. Inggih para semeton, tiang uning, mungwing pekardin semetone miwah para pemimpin semetone, marep ring ide yang Yesus punike, wantah menjalaran saking kenametan semetone. Melantaran painikane puniki, seluwiring sane kesabdayang antu ido sangyang widiwasa duke nguni, melantaran para nabine, sane ngeniang inde ido sang prabu sane kejanjiang punike, sane patut nandang sengsara, sane mangkin sampun ketegepin. Duani ngasa punike, sehinje pepindahe tur kutangje doso-dosan semetone, raris mewalije ke ayun ide sangyang widiwasa, mangde doso-dosan semetone keberastayang, mangde semeton preside muponin manah sane deg-deg, saking ide sang penembahan, mangdane ide preside ngutus ide yang Yesus, sane mulo keselik dados prabu sane kejanjiang pebuat semeton. Ida sang prabu sane kejanjiang punike patut melinggo ring suargan, kantos seluwiring painikan keanyarang, setinut ring sabdan ida sang yang widiwasa, sane sampun kewedarang melantaran para nabine sane suci duke nguni. Santukan Nabi Musa ngandike sapuniki, ida sang yang widiwasa pacang adegang Nabi Adiri, saking pantaran para semeton ragane, patah sekadi tiang. Pirengang tur telebang je seluwiring painikane sane sabdayang dane ring semeton. Sapo sireje sanetan kayun mirengang pengandikan sang nabine punike, ipun jago kekutang tur kesirnayang saking pantaran kaulan ide sang yang widiwasa. Tur sekancan para nabine, ngawit saking dane Samuel miwa ungkuran ring dane, sane sampun naonin mepidarte, mako sami taler sampun ngelepang indik masane puniki. Saananing janjin ide sang yang widiwasa, sane kelantarin antuk para nabin idane, punike mulo pebuat semeton. Semaliha, semeton nampi duman waris pasubayan ide sang yang widiwasa, sane kejanjiang ring leluhur iragane. Sekadi sabdan idane ring dane Abraham sapuniki. Mejalaran uli sentanan kitane, ulun bakal ngemertanin sewatek bangsane di gumine. Kadia sapunike ide sang yang widiwasa nyelik turngutus kaulan idane, pinirin ngrawin semeton, buat ngemertanin, turnuntun semeton suang-suang, mebalik saking pemargin semetone sane corah.